إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang memanfaatkan kaset-kaset kajian. Kaset-kaset murattal yang itu faedahnya bisa diambil dari mendengarkannya, bukan dengan membacanya. Saya mengatakan dalam halaman 40, alaysa min ni'matillahi 'alaik. Bukankah di antara kenikmatan Allah kepadamu ay yakunal 'ilmu musahiban laka fi sayrik? Bahwasanya ilmu itu selalu menyertaimu dalam perjalananmu. Wa fi tija'ika 'ala firasyik, tatkala engkau berbaring pada tempat tidurmu. Wa fi julusika 'ala ma'idatik, sampai pun tatkala engkau duduk di tempat meja makanmu. Wa innal wahida minna, salah satu di antara kita, idza ahsana intiqa'al asyritati, apabila bagus dalam memilih dan memilah kaset-kaset yang ada. Wa rattaba waqtan li sima'iha, lalu dia mengatur waktu untuk bisa mendengarkannya. Fi sayyaratihi aw manzilihi, baik di mobil maupun di rumahnya. La wajata fi dzalika khairan katsira, niscaya akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Saya berbicara bukan untuk kalangan kita yang berada dalam pesantren. Saya berbicara untuk kalangan umum yang mana mereka banyak tersibukkan dengan bekerja, tersibukkan dengan kondisi yang ada. Maka cara yang sangat penting ini untuk mengambil ilmu adalah memanfaatkan waktu-waktu yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Contoh, dalam perjalanan misalkan orang kerja naik mobil, ini jelas ini bahasa orang Saudi yang di sana tidak ada sepeda motor. Kalau sepeda motor itu buruan nanti. Kita berbicara di mobil. Orang misalkan kalau dalam mobil, dia tinggalnya di kota Gresik, kemudian kerjanya di Surabaya. PP naik mobil. Ini naik mobil, gambaran Saudi, bukan gambaran Indonesia. Perjalanan dia dari kota Gresik menuju Surabaya, atau anggaplah dari Sidayu menuju Surabaya 2 jam, dari Gresik ke Surabaya 1 jam. PP berarti setiap hari dia akan ada waktu 2 jam terbuang di jalan. Itu kalau kita bicara Gresik Surabaya. Belum kalau kita bicara Jakarta. Yang mana di Jakarta waktu bisa terbuang 3-4 jam di jalan karena macet. Ini waktu berangkat kerja dan waktu pulang kerja, dan di kota-kota besar yang lainnya. Seandainya orang memanfaatkan waktu itu adalah untuk sesuatu yang manfaat, maka alangkah besarnya faedah dibandingkan dengan seandainya dia tidak mengambil manfaat, maka waktu itu akan terbuang. Di tengah mobil, di saat kita berada di mobil, kemudian suruh baca buku, kayaknya lemes. Apalagi kalau kita nyetir sambil baca buku, nubruk nanti. Paling bisa yang kita lakukan adalah memanfaatkan kaset-kaset kajian yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu pada zaman ini sangat mudah didapatkan dengan kaset atau CD-CD kajian dan murattal para ulama-ulama kita. Oleh karena itu hendaknya orang-orang yang sibuk tidak bisa datang ke majelis-majelis ta'lim, atau tidak bisa datang ke pesantren, dan mereka tersibukkan dengan hal-hal semacam itu dalam hal keduniaan, maka hendaknya memanfaatkan waktu-waktu luang dia di mobilnya, di kendaraannya, di rumahnya, yakni untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Waqad hudditsu, saya pernah diceritai, kata Syekh, anna ahadan min ahadasy syababis salihin, bahwasanya salah satu di antara para pemuda yang saleh, qad hafizal qur'anal karima kullahu, dia menghafalkan seluruh Al-Qur'anul Karim 30 juz, fi fadlillah, karena keutamaan yang Allah berikan kepada dia, summa bisababi hadhil asyritah, kemudian dengan sebab kaset-kaset ini. Wa yaqulu an nafsihi, dia mengatakan tentang dirinya, innahu kana yastami'u ila qira'ati Syekh Muhammad Siddiq al-Minshawi, bahwasanya dia senantiasa mendengarkan bacaannya Syekh Muhammad al-Minshawi, sanataini kamilatain, selama 2 tahun berturut-turut sempurna, kullamantaha min syaritin a'adahu, setiap dia selesai satu kaset, dia ulangi kembali. Hatta asbahal Qur'anu salisan ala lisanih, sehingga dengan sendirinya Al-Qur'an itu mudah dilafadzkan di lisannya. Dan itu terbukti ya akhwan. Orang kalau sering mendengarkan sesuatu, dengan sendirinya dia hafal. Sering tabian. Sering mendengarkan sesuatu, dengan sendirinya dia hafal. Karena kekuatan hafalan dari pendengaran itu cukup kuat. Kalau sekali dua kali diulang-ulang terus, maka sedikit dia mencoba untuk menghafalkan, yakni maka mudah untuk didapatkan. Dan itu sangat terbukti. Kalau antum menghafalkan satu ayat, ayat itu sering dibawakan oleh ustadz dalam kajian. Contoh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ayat-ayat yang masyhur. Nanti suatu ketika, misalkan, jadi pada saat kita pertama kali menghafalkan surat Al-Mujadilah, ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu repot. Begitu masuk ayat 11, lewat dengan mudah. Kenapa? Ayat itu sudah sering didengar. Ayat itu sudah sering didengar. Kenapa? Ayat itu kajiannya Ustadz Fulan baca, kajiannya Ustadz Fulan baca, kajiannya Ustadz Fulan baca. Contoh yang lain, ayat yang juga masyhur. Ini ya, misalkan ayat yang sering dibaca dalam khutbatul hajah, ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pada saat kita menghafalkan yakni surat Ali Imran, yakni menghafalkan surat Ali Imran, itu per ayat-ayatnya berat gitu. Begitu masuk surat An-Nisa, begitu masuk ayat ini, enggak dihafalkan lancar dengan sendirinya. Kenapa? Setiap hari dengar. Dan itu yang diinginkan oleh Syekh, bahwasanya pengaruh pendengaran terhadap ilmu dan kekuatan ilmu sangat kuat. Sering-sering mendengarkan, maka yakni akan hafal dengan sendirinya, atau minimalnya seandainya dia menghafalkan, maka tidak perlu kekuatan yang lebih dibandingkan dengan ayat yang sudah tidak terbiasa dia mendengarkannya. Jadi ini adalah salah satu cerita yang diceritakan oleh Syekh, dan itu tidak mesti terjadi pada semua orang. Minimalnya saya katakan tadi, siapapun orangnya, kalau dia sering mendengar, maka dia akan yakni sering atau dia akan mudah untuk menghafalkannya. Kata Syekh, "Fala tastab'id hadza 'ala nafsik." Jangan kau menganggap bahwasanya itu enggak bisa engkau lakukan. "Walakin rattib waqtak." Namun yang penting satu hal, dan itu diulang-ulang oleh Syekh. Karena bagi Syekh dan bagi ana sendiri, inti dari semuanya adalah satu, ngatur waktu. Karena saya mengatakan, walakin ratib nafsaka, namun aturlah waktumu, tertibkan waktumu, waratib hadihil asyriyata, dan tertibkan, urutkanlah kaset-kaset ini, fi athna isima'ikalaha, saat engkau mendengarkannya, walatudkhil syariton ala akhar, jangan engkau memasukkan satu kaset pada yang lainnya, hatta tafruha minal awal, sehingga engkau telah selesai dari kaset yang pertama. Fa'ilam tastafid minasyaritil awal, apabila engkau belum bisa mengambil faedah dari kaset yang kau dengarkan tadi yang pertama, fa'idhu marratan wa marratain, maka ulangi 1-2 kali, wa karrat, dan beberapa kali, wa marrat. Wa idza aratta an ta'rifa qadra sa'ati allati tuhdar. Dan apabila engkau ingin melihat, mengetahui, yani banyaknya waktu-waktu, jam-jam yang dibuang, yang terbuang percuma. Fanglur ila sayrik, lihatlah perjalananmu. Kam tasma'u khilalaha min syarit, berapa engkau bisa mendengarkan kaset kajian selama perjalanan. Wa idza kana syaritul wahidu muddatuhu sa'atun wa nis aw sa'atun wa nis, apabila satu kaset itu waktunya satu jam atau satu jam setengah. Fahadihi awqatun tuhdar la tufattanu laha, afan, la yaftinu laha alwahidu minna. Itu adalah waktu-waktu yang terbuang, yang salah satu dari kita tidak mencermatinya. Illa idza nubbiha laha, kecuali kalau diingatkan. Farattib li nafsika waqtan, maka tertibkanlah, maka aturlah pada dirimu waktu. Tasma'u fihi darsan fi athna'i sayrik, engkau mendengarkan kajian tatkala dalam tengah-tengah perjalananmu. Ini akhwan, bahasa bukan bahasa untuk kita. Syekh memaparkan ini adalah untuk kalangan beliau. Kalau kita dekatkan kepada kalangan kita, kalangan ikhwan-ikhwan takliman, yang dia itu berangkat kerja, kemudian ini, kemudian itu, maka waktu-waktu seandainya dia di tengah kendaraan, di mobilnya, di rumahnya, maka bisa, yani dia tidak mampu untuk ke pesantren, dia tidak mampu untuk belajar langsung. Maka di zaman ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Di zaman ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Dia seandainya kepingin belajar bahasa Arab, tidak bisa ke pesantren karena urusan pekerjaan, dia bisa belajar jarak jauh lewat kaset. Seandainya dia ingin belajar fikih, bisa ada kasetnya. Seandainya dia kepingin belajar Bulughul Maram, ada yang sudah mengkasetkan Tarus Bulughul Maram dengan bahasa Indonesia. Seandainya dia ingin belajar akidah dan yang lainnya, maka semua itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi uzur bagi orang zaman sekarang untuk mengatakan saya tidak mampu belajar. Nah. Taib fa mana tadi? Khasatan terutama wa qad taba'adatil manazil wad-dur. Ini rumah-rumah saat ini sangat jauh antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Yani wa kathura dhahab wal iyab, dan banyak orang itu pergi dan pulang, pulang pergi. Li ajlil amal, baik untuk kerja. Wa ziyarat, baik untuk kunjungan. Yani ka ziyarati rahimin, semacam mengunjungi kerabat dekat. Au ziyarati akhin fillah, atau mengziarahi, mengunjungi salah satu saudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hajah min mutatallabatil manzil wa ghairiha, dan menunaikan kebutuhan yang diperlukan di rumah dan yang lainnya. Summa hafidh ala hadha tertib, kemudian jagalah urutan ini, aturan ini. Wasatara annaka tanzilu min sayyaratik, engkau akan melihat bahwasanya engkau turun dari mobilmu, turun dari, keluar dari mobilmu. Illa waqad sami'ta minal fawaidi syai'al katsir, kecuali engkau telah mengambil faedah banyak tatkala engkau mendengarkannya. Dzakartu hadza, kata Syekh, saya sebutkan hal ini secara khusus. Likathratiha, karena banyaknya hal ini. Wa li anna fiha minal ilmi syai'al katsir, karena dalam kaset-kaset itu banyak ilmu yang didapatkan. Wa li anna masyayikhana, dan karena para masyayikh kita, para guru kami. Wa kibar masyayikhina, dan para masyayikh besar, para kibarul ulama, ilmuhum mahfudun fiha, ilmu mereka sudah terjaga di kaset-kaset itu. Zaman sekarang ilmunya masyayikh, meskipun kita enggak datang di majelisnya karena ada ulur, bisa kita dapatkan lewat kasetnya. Watuba'u bi'aisaril athman, dan bisa dijual atau dijual dengan harga yang sangat murah. Wa yastati'ul wahidu minna an yatanawalaha fi kulli waqtin, dan masing-masing kita bisa untuk mengambilnya, mendengarkannya setiap waktu. Kalau dia sibuknya pagi, ambil waktu sore. Kalau dia sibuknya sore, ambil waktu malam. Kalau dia sibuknya malam, ambil waktu pagi. Karena kalau kita mendengarkan kajian via kaset, maka itu tergantung kita yang ngatur. Jadi tidak tergantung lagi dengan jadwal masyayikh, tapi sudah kita yang mengatur kapan kita waktu untuk mendengarkannya. Tapi sekali lagi, butuh yang namanya mengatur waktu di jadwal, gitu ya. Di jadwal, pokoknya jam sekian sampai jam sekian, atau setiap kali berangkat naik mobil, atau yang semisalnya, itu adalah mendengarkan kajian-kajian semacam itu. Wa a'rifu ikhwatan syuhilu an durusil an huduril durus. Dan saya mengetahui beberapa saudara fillah yang mereka tersibukkan tidak bisa menghadiri pelajaran masyayikh. Likathratil a'mal wal ashhal, karena banyak pekerjaan dan banyak kesibukan. Fa'awwadhu hadza. Lalu mereka mengganti hal ini bil istima'il al asyritah, dengan mendengarkan kaset. Fanafa'ahumullahu biha, maka Allah memberikan manfaat kepada mereka lewat kaset-kaset tersebut. Wallahu a'lam. Kita masuk sekarang pada al-amr rabi, dan itu adalah waktu atau adalah sesuatu yang penting untuk kita cermati karena berkaitan langsung dengan apa yang kita ada padanya. Kalau masalah kaset tadi, mungkin itu bukan dunia kita, itu adalah dunia ikhwah yang di luar pesantren. Tapi masalah yang keempat ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Ana, antum, dan yang lainnya perlu untuk masing-masing introspeksi diri dalam memahami masalah ini dan mengambil manfaat dari masalah ini. Apa itu? Bainal adzani wal iqamah. Waktu, memanfaatkan waktu antara adzan sampai qomat. Saya tambahkan, terutama kebiasaan kita di masjid ini, adzan sampai qomat waktunya agak lama. Beda dengan masjid-masjid Indonesia secara umum. Dan kalau kita bicara tentang Saudi, di negerinya Syekh, penulis kitab ini, Syekh Sadahan, rata-rata antara adzan dan qomat itu jauh lebih lama dibandingkan dengan kita. Adzan subuh sampai qomatnya mereka hampir setengah jam. Hampir. Ini hampir. Ini sekitar 20 menit. Itu adzan subuh sampai adzannya mereka. Begitu juga dengan antara waktu adzan atau sampai qomat. Maka Syekh perlu memaparkan ini karena melihat kondisi di zamannya atau kondisi di negerinya. Adapun yakni kalau melihat kebanyakan masjid negeri kita, kayaknya ini enggak perlu dipaparkan karena waktu azan sampai qomat rata-rata masjid negeri kita pendek sekali. Mungkin hanya cukup untuk sholat 2 rakaat atau lebih dikit sudah qomat. Tapi untuk masjid kita, maka pembahasan ini masih penting. Yakni karena jarak antara azan dan qomat lumayan panjang untuk masjid kita, dan itu adalah tergantung pada uruf, karena tidak ada aturan yang paten tentang masalah berapa jarak antara azan dan iqamat. Semuanya tergantung kepada kondisi yang ada. Minal awqat allati farratna fiha, di antara waktu-waktu yang banyak kita sembronokan. Al waqtu allazi bainal adhanain, waktu antara azan dan qomat. Falau annaka qaddartal waqta allazi bainal adhani wal iqamah. Seandainya yakni engkau memprediksi waktu antara azan dan qomat. Li salatil dhuhri wal asri wal isya'i wal fajr, untuk salat zuhur, asar, isya dan subuh. La wajad tabayna kulli adhanaini thuluth sa'ah, engkau akan mendapatkan antara adzan dan qomat itu rata-rata sepertiga jam. Berarti 20 menit. Sepertiga jam ini Saudi ya. Kita bahas, ini kita terjemahkan penulis Saudi. Ini antara adzan zuhur, asar, isya dan subuh, rata-rata antara adzan dan qomatnya adalah sepertiga jam. Bahkan kalau subuh bisa jadi lebih. Itu kalau di negeri mereka. Dan itu sudah adat yang ada di negeri Saudi. Yang ada di negeri mereka. Hadza ala aqalli taqdir. Kata Syekh, ini pun prediksi minimal. Ini paling cepat antara adzan dan qomat 20 menit. Itu di sana. Di negeri beliau. Idzan kalau begitu, tahassalalana sa'ah wa thuluts. Kita akan mendapatkan harian setiap hari antara adzan qomat itu sekitar 1 jam sepertiga jam. 60 tambah 20 menit berapa? 80 menit harian per hari. Amma salatul maghrib, adapun salat maghrib, fa innal waqta qasirun baina adzaniha wa iqamatiha. Waktu antara azan dan qomatnya pendek, dan itu memang sunnah. Sunnahnya azan maghrib sampai qomatnya, sampai selesai salatnya itu enggak terlalu lama. Karena di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai azan maghrib itu, kalau orang melemparkan anak panah, melesatkan anak panah, itu masih bisa melihat di mana anak panah itu menancap. Saat itu tidak ada listrik. Saat itu tidak ada listrik. Jadi kalau salat azan, kemudian qomat, kemudian salat, selesai salat kemudian zikir, kemudian salat dua rakaat, itu keluar masjid, kondisi seandainya orang melepaskan anak panah dari busur, masih bisa ketahuan di mana anak panah itu menancap, berarti masih agak terang. Dengan catatan ya ikhwan, untuk negeri Saudi juga, yaitu awan itu jarang. Jarang ada awan di sana. Berarti kalau kita mau mempraktekkan listriknya, ngomong sama PLN matikan, itu ya musim kemarau. Waktu maghrib. Jadi ngomong sama PLN misalkan gitu, dimatikan mulai jam 5:30 gitu ya. Saat musim kemarau. Saat tidak ada awan di negeri kita. Juga jadi untuk menentukan berapa kira-kira jarak azan dan qomat bisa dipraktekkan kalau listrik mati. Adapun kalau listrik nyala ya enggak ada fungsinya. Karena sampai jam 12 malam pun masih bisa ketahuan di mana anak panah menancap. Kenapa? Gara-gara lampu, adalah lampu. Terus secara umum ya Huan, antara azan dan qomat jangan terlalu lama. Jangan antara azan dan qomat jangan terlalu lama, dan itu adalah peringatan jadi untuk semuanya berhubungan dengan masalah azan dan qomat untuk urusan salat maghrib ini. Baik. Wa inni, kata Syekh, dan sesungguhnya saya, la ajzimu anna man ishtaghalla, saya bisa memastikan bahwa orang yang memanfaatkan hadhil awqat, waktu-waktu ini, bainal adhani wal iqamah, antara adhan dan qamat, liqiraatil quranil karim, untuk membaca al-quranul karim, sawa'an muraja'atu ma hafidha, apakah itu digunakan untuk muraja'ah apa yang telah dia hafal, au hifdhu ma lam yahfad, atau menghafalkan apa yang belum dia hafal, fa innahu sayahfadhu syai'an katsira, niscaya dia akan menghafalkan banyak sekali, min kitabillah, dari kitabullah. Wa alaika an tahsib hadzal waqta li muddati syahrin, dan hitunglah waktu ini selama sebulan, fasatajidu annahu yakunu ladaina 40 sa'atan fi syahri, kita akan mendapatkan sekitar 40 jam dalam sebulan, yaqdhihal insanu fi hifdzil qur'anil karim, yang digunakan oleh orang untuk menghafalkan Al-Qur'an, dan itu diambil dari jarak antara azan dan qomat, jarak antara azan dan qomat. Ini yang akan dibabarkan oleh Syekh. Meskipun antara negeri beliau dengan negeri kita enggak sama, karena kondisinya beda, tapi satu yang perlu untuk kita tekankan bagi seorang thullabul ilm, berusaha sebisa mungkin untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Dan itu kalau enggak dijadwal, kalau enggak diatur, sulit. Itu kalau enggak diatur, ya ini maka akan sulit. Orang per orang beda. Kita yang ada di sini, akhwan, ada di antara antum itu yang murni santri. Murni santri. Dalam artian nikah belum, apalagi punya anak belum juga. Gitu, nikah aja belum boleh punya anak. Gitu, ya. Ngajar juga enggak, kerja juga enggak, dan yang lainnya murni santri. Ada di antara kita yang murni santri tapi sudah punya keluarga. Ada di antara kita yang nyantri plus kerja. Ada di antara kita yang nyantri plus ngajar. Ada di antara kita yang sudah jadi ustadz. Ada di antara kita yang sudah jadi pegawai. Ada di antara kita yang santri enggak, pegawai enggak, tapi ikhwah yang anaknya di sini, sehingga dia tinggal di Afurkon, gitu ya. Dan yang lainnya, kondisi kita beda-beda. Tidak bisa saya samakan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi satu patokan yang sangat penting adalah keinginan yang kuat untuk menambah ilmu. Kemudian bagaimana kita mengatur waktu sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi karena kita tidak dapat memaksakan antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Yang penting setiap orang itu berusaha untuk meningkatkan kemampuan ilmiah dia, baik hafalan Al-Qur'annya maupun hafalan hadisnya maupun ini maupun itu, bacaan terhadap kitab-kitabnya para ulama, pengetahuannya dan yang lainnya, maka itu adalah satu kemuliaan di atas kemuliaan kalau memang setiap kita berusaha untuk mencapainya dengan kondisi yang dia miliki. Dengan kondisi yang dia miliki. Oleh karena itu saya katakan beberapa waktu yang lalu, sesibuk-sibuknya kita, tidak sempatkah kita satu hari itu seperempat jam atau setengah jam untuk baca kitab, untuk baca kitab, atau ini untuk menghafalkan satu ayat, atau untuk memurojaah ini dan itu, menyempatkan waktu seperempat jam saja atau setengah jam saja. Yang terkadang waktu setengah jam itu kita gunakan untuk ngobrol, ngalor ngidul, gak tentu arah. Ini gak tentu arah. Tapi penyakit manusia, kalau untuk urusan ngobrol, satu jam, dua jam gak terasa. Tapi kalau untuk urusan membaca kitab dan menghafalkan atau murojaah, seperempat jam itu kayaknya sudah lama sekali. Gitu. Kayaknya sudah lama sekali. Semuanya tergantung kepada tekad yang kita miliki. Apakah kita memilikinya ataukah kita harus terbawa arus dan kita tidak meningkatkan apa yang kita miliki dari hidup ini. Walau annakal an bahatha fi amrik. Seandainya engkau sekarang ini mencari dalam urusanmu. La wajadta annaka la taqra'ul Qur'ana illa nadira. Niscaya kita itu tidak membaca Al-Qur'an kecuali sangat sedikit sekali. Idza stusniya Ramadhan syarrafahu Allah. Kalau kita kecualikan bulan Ramadhan, karena memang bulan Ramadhan khusus, memang bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati setiap insan yang beriman, setiap muslim itu banyak membaca Al-Qur'an. Kalau Ramadhan enggak banyak baca Qur'an itu sudah kebangetan. Kalau Ramadan itu enggak baca Quran itu sudah kebangetan, sudah kita enggak bahas orang semacam itu, gitu ya. Kita sudah enggak bahas orang-orang semacam itu. Fa hadzal waqtu allazi bainal adzanain. Waktu yang antara dua azan ini, dua azan maksudnya azan dan qomat. Lam yashtaghilhu katsirun minna, tidak banyak orang di antara kita yang memanfaatkannya. Wasababu fi dzalik huwa ta'akhur 'anil dhahab ila al-masjid. Dan sebab dari itu semua adalah terlambat datang masjid. Dan itu adalah pelajaran ya ikhwan, peringatan untuk diri saya, peringatan untuk semua ikhwah yang lainnya untuk memanfaatkan waktu itu. Dan itu banyak manfaatnya yang disebutkan oleh saya di sini. Tara, engkau melihat annal wahida minna la yadhhabu illa ma'al iqamah. Salah satu di antara kita tidak berangkat ke masjid kecuali kalau sudah qomat. Kalau itu kadang-kadang sih enggak masalah gitu ya. Tapi kalau setiap kali ke masjid kalau enggak qomat enggak berangkat, itu adalah bermasalah. Ini au kubailaha musahiban li alfadhiha, atau mendekati waktu qomat. Fala huwa ishtaghalla alwaqta, yang hasil dari orang semacam itu dia tidak memanfaatkan waktunya. Wala huwa adrakal ajra min salatil malaikati alaih, dia tidak mendapatkan pahala doanya malaikat kepadanya, karena orang yang menunggu salat doakan oleh para malaikat. Wala ajra tabkir lis salat, dia pun tidak mendapatkan pahala, yakni tergesa-gesa, bukan tergesa-gesa, yakni datang lebih awal untuk salat. Wala idraka safal awal, dia pun tidak dapat mendapatkan keutamaan saf yang pertama. Wama ajmala wama arwa'a ma rawa Ibnu Hajar, alangkah baiknya, alangkah indahnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar, diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar. Fit tahdzib, dalam tahdzibut tahdzib. Tahdzibut tahdzib adalah kitab ringkasan dari kitabnya Al-Imam Al-Mizzi, Tahdzibul Kamal. Dan Tahdzibul Kamal adalah kitab ringkasan dari kitabnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini kitab tentang biografi para perawi Al-Kutub As-Sittah, kitab-kitab 6 Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tahdzibut Tahdzib cetakan yang masyhur 11 jilid. Itu adalah ringkasan dari kitab Tahdzib Al-Kamal. Tahdzibul Kamal sekitar 30 berapa jilid, lupa saya. Dan Tahdzibul Kamal adalah ringkasan dari kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ana sampai sekarang enggak tahu wujudnya. Yani kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal tulisan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, penulis Umdatul Ahkam. Nah. Fi At-Tahdzib, dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, fi tarjamati Ibrahim ibn Maimun, dalam biografi Al-Imam Ibrahim ibn Maimun As-Sa'ih. As-Sa'ih itu tukang pandai besi untuk membuat cincin atau semisalnya. Haitsu dzakar, di mana beliau menyebutkan anna Yahya ibn Ma'in, bahwasanya Al-Imam Al-Hafizul Kabir Yahya ibn Ma'in, yani qala anhu, berkata mengenai Al-Imam Ibrahim ibn Maimun, kana najjaran, Ibrahim ibn Maimun adalah seorang tukang kayu. Tukang kayu ya kawan. Para ulama bukan mesti tidak harus kerja. Al-Imam Abu Hanifah itu adalah pedagang kain di pasar, pasar Kufah. Al-Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya mereka juga kerja. Oleh karena itu kita melihat ini ada beberapa ulama itu, ada satu ulama nahwu namanya Al-Khabbas, tukang bikin roti. Seorang ulama alim terkenal, dia karena pekerjaan hariannya tukang bikin roti, sampai dikenal dengan nama pekerjaannya. Yani Al-Imam Al-Khabbas. Gitu ya. Tukang, seorang ulama tukang bikin roti. Gitu ya. Ada ini, ada itu, dan ada yang lainnya. Semuanya kerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Al-Imam Ibrahim, yani itu ya, akhwan menunjukkan kepada kita, kerja tidak menghalangi orang untuk menuntut ilmu, dan kerja tidak menghalangi orang yaitu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, asalkan pinter ngatur waktu. Pinter ngatur waktu. Kana najjaran, dia adalah seorang tukang kayu. Wa kana idza rafa'al mitraqata, dan beliau apabila sudah mengangkat palu mau mukul paku gitu, atau mukul apa gitu, wasami'al adhan, lalu beliau mendengar adhan, lam yaruddaha marratan thaniyah, gak jadi dipukulkan. Ya, begitu dengar adhan langsung selesai, gak jadi dipukulkan, kemudian ambil wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Wa innama badala lidhihabi ilal masjid, kemudian beliau pun langsung berangkat ke masjid. Dan itu adalah pelajaran ya akhwan untuk kita, untuk ana dan untuk antum semuanya, kita masing-masing introspeksi diri. Sering saya katakan di majelis ini, kalau mereka jadi ulama wajar, karena memang begitu cara hidup. Kalau kita jadi semacam ini, saya katakan juga wajar, karena begini cara kita hidup. Ini karena begini cara kita hidup. Dulu saya pernah ceritakan satu cerita ini tentang ikhwanana tulab jamiatul imam, tatkala imtihan gitu ya. Tatkala imtihan, tatkala ujian, kemana-mana bawa buku, kemana-mana bawa ini kitab, sampai antri depan kamar mandi gitu, itu sambil baca, antri depan kamar mandi daripada bengong gitu, dia baca, dia hafalkan. Ini nampak celutuk kepada mereka dengan celutukan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Katakan kepada mereka, wallahi ya akhwah, seandainya begini cara kita belajar harian, enggak berlalu 10 tahun Anda akan jadi Syekhul Islam. Seandainya cara belajar setiap hari caranya semacam itu. Mau makan sambil nunggu gitu ya. Kan kita makan itu di kantin gitu, sambil sungguh dilayani baca buku gitu ya. Kemudian sambil nunggu perutnya agak kendor dikit mau jalan baca buku, depan kamar mandi baca buku, sambil yani refreshing baca buku. Kalau memang begitu cara kita belajar, enggak berlalu Pak lama, waktu lama Anda akan menjadi seorang alim. Tapi sayang, waktu semacam itu semata ternyata cuma 5 hari. Mulai hari Senin mulai gitu ya, hari Senin itu mulai, nanti kalau sudah Jumat siang berhenti, sudah selesai imtihan gitu ya, sudah selesai imtihan karena kita liburnya Sabtu Ahad. Jadi awal menjelang Senin mulai cara hidup semacam itu, Gak ngerti apa-apa kecuali buku. Kalau sudah Jumat ba'da zuhur imtihan selesai sudah, kembalilah tidur, ngobrol, ya dan lain-lain. Akhirnya jadi semacam itu. Dan begitulah, jadi rata-rata kita menjadi semacam ini adalah karena kita yang cari hidup kita semacam itu. Wallahu a'lam. Nah. Mana tadi? Wa qala Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin dan yang lainnya, fi ma naqala anhu Az-Zarkashi. Yani sebagaimana dinukilkan oleh Imam Az-Zarkashi fi I'lamis Sajid, dalam kitab beliau I'lamus Sajid. Beliau mengatakan kana awwala ma ahdatsan nas, yang pertama kali diperbuat oleh manusia dari perkara yang jelek, at-ta'akhur an salatil Jum'ah, mengakhirkan datang salat Jumat. Walaqad kanal awailu, sungguh dulu para ulama-ulama, para salaf dulu di awal-awal masa Islam, awal-awal zaman sahabat, tabi'in dan yang lainnya, yadhhabuna lil jum'ati, mereka berangkat salat Jumat, bisuruji fi aydihim, bawa obor di tangan mereka. Kenapa ya akhwan? Anda gambarkan gambaran zaman dahulu ya, enggak gambaran zaman sekarang. Ini cerita zaman kuno, jadul gitu ya, zaman dulu. Kota Madinah itu banyak masjid. Tapi untuk yang dijadikan masjid tempat salat Jumat hanya satu, yaitu Masjid Nabawi. Sehingga dalam hadis-hadis Rasulullah diceritakan para Arab yang mereka itu tinggal di Awali, Al-Awali. Al-Awali itu daerah kisaran 2 mil dari Masjid Nabawi. Minimalnya daerah pinggiran kota Madinah yang kisaran jarak terdekat sekitar 2 mil. 1 mil 1,8. Berarti sekitar 3,5 kilo. Sini sampai mana? Sini sampai mana ya, kok 3,5 kilo? Sini Goloan. Goloan bagian barat. Ya, Goloan bagian barat mendekati dukun, mendekati pertigaan dukun sana itu sekitar 3,5 kiloan. Tapi mereka itu kalau berangkat, kalau sholat Jumat, sholatnya ke Masjid Nabawi. Bahkan ceritakan dalam beberapa hadis yang sahih, di zaman itu orang-orang Mina itu kalau sholat Jumat gak sholat di Mina, sholatnya di Masjidil Haram. Jaraknya sekitar 5 kiloan, lebih sedikit. Ya. Mereka itu kalau berangkat untuk sholat Jumat, itu berangkatnya ba'da sholat subuh. Masih gelap. Berangkat dari rumah, sholat subuh di kampungnya, di masjid kampung. Selesai sholat subuh, langsung berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat Jumat. Tatkala itu masih gelap sehingga butuh bawa obor. Dan itu zaman ini kayaknya perkara ajaib. Orang datang gak anak, gak antum, gak siapapun di negeri kita gitu ya. Kalau berangkat sholat Jumat ba'da subuh itu ajaib, aneh bin ajaib gitu ya. Padahal itu yang mendapatkan pahala korban unta. Rasulullah SAW mengatakan, jadi barang siapa yang berangkat untuk sholat Jumat di waktu yang pertama seakan-akan korba badana, korban unta. Di waktu kedua korban sapi, di waktu ketiga korban kambing, waktu keempat korban ayam, waktu kelima korban telur. Korban telur. Apa waktu di zaman itu? Zaman itu belum ada jam. Zaman itu belum ada jam. Patokan waktu disebutkan oleh para ulama, waktu adalah dari terbit fajar sampai zuhur. Tatkala imam menaiki mimbar, itu antum bagi lima. Dari terbit fajar sampai zuhur itu dibagi lima. Seperlima yang pertama itulah waktu yang pertama. Seperlima yang kedua itulah waktu yang kedua. Seperlima yang kelima itulah waktu yang kelima. Berarti kita setiap Jumat rata-rata dapat telur. Lumayan ya kalau dapat telur. Daripada gak dapat apa-apa. Telurnya itu pun bukan telur ayam kali. Telur puyuh. Karena sudah mendekati sekali. Jadi antum kalau prediksi ikhwan azan subuh sekarang itu jam 4 kurang, gitu ya, jam 4 kurang. Zuhur sekarang itu jam 11 lebih 20, sekitar 11.15 atau 11.20. Itu dibagi 5. Bagi 5 berarti sekitar berapa itu? 6 jam. Ya, 6 jam ya. Sekitar 6 jaman. Berarti waktu yang pertama satu waktunya sekitar 1 jam setengah. Berarti dari jam, anggaplah jam 4 sampai jam setengah 6, yang berangkat sholat Jumat itu sampai jam setengah 6, berarti korban unta, gitu ya. Yang berangkat dari jam setengah 6 sampai sekitar jam 7, sapi. Berangkat jam 7 sampai sekitar jam setengah 9, kambing. Kita yang berangkatnya jam 11, telur. Tiap hari dapat telur, gitu ya. Itu mestilah, jadi satu hal. Tapi sesuatu yang perlu untuk kita jadikan renungan, bagaimana dulu salafus saleh dalam menjaga waktu sehingga mereka memang jadi orang-orang yang memang diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ai mubalaghatan fit tabkirilaha. Jadi sangat untuk benar-benar sangat berbagi-bagi dalam berangkat salat Jumat. Dan itu ya ikhwan, hal-hal semacam ini zaman ini mungkin hanya kita temukan di Haramain. Di negeri Saudi banyak. Yani kalau di Mekah dan di Madinah, orang yang berangkat sholat Jumat itu subuh enggak pulang. Memang berangkat sholat Jumat itu berangkat sholat subuh plus enggak akan pulang sampai nanti selesai Jumatan. Kalau itu di Haramain masih banyak. Tapi kalau di negeri kita kayaknya yani makhluk yang langka. Hampir enggak ada. Sudah punah. Walau annana istaghlalna hadzal waqt, seandainya kita itu memanfaatkan waktu itu, waktu adzan qomat, la li ajlil waqti fahasb, bukan untuk waktu saja, bal tama'an fil ajri fit tabkir lis salat, bahkan mengharapkan pahala berpagi-pagi bersegera untuk datang salat, la wajadna khairan katsira, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak, minar rahatin nafsiyati war rahatil badaniyah wa min tahsilil fawaidil ilmiyah, dari tenangnya jiwa, tenangnya badan, dan dari menghasilkan banyak sekali faedah-faedah ilmiah. Secara umum ya akhwan, gambaran semacam itu adalah gambaran masa lalu yang perlu untuk kita jadikan tempat mengaca. Jadi karena untuk mendapatkan persis semacam itu kayaknya berat. Jadi gambarannya sudah berat. Minimalnya kita mengaca diri bagaimana memanfaatkan waktu sebisa mungkin, yakni untuk belajar ilmu agama, untuk mengurangi waktu-waktu yang memang tidak perlu, yakni untuk yang lainnya, untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang ada dalam kondisi apapun kita yakni berada. Yakni dalam kondisi yakni apapun yakni kita berada, apakah kita jadi seorang santri yang murni santrinya, ataukah sudah kerja, ataukah sudah keluarga, ataukah sudah jadi ustadz, ataukah jadi pegawai atau yang lainnya, semuanya tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada di kalangan kita. Wallahu a'lam. Bolehkah menghidupkan murattal Al-Quran sambil membaca buku atau murojaah pelajaran, atau menghidupkan murattal tapi sambil ngobrol dengan teman? Kaidahnya, yang penting antum masih bisa untuk mengikuti bacaan Al-Quran. Jadi meskipun diselingi dengan yang lain. Jadi maka itu masih bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Adapun kalau sama sekali Al-Qur'an itu adalah kayak lagu yang enggak bisa untuk dia dengar karena sibuknya, matikan aja. Jadi daripada tidak didengarkan sama sekali. Tapi kalau memang masih bisa untuk didengarkan meskipun terselingi dengan pekerjaan, terselingi dengan murojaah, terselingi dengan yang lainnya, maka semoga masih bisa mengamalkan yakni apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita terhindar dari fitnah dunia? Banyak cara dan banyak ragam, yang paling inti satu. Ilmu. Ilmu adalah senjata inti dalam cara kita menghindar dari fitnah. Bagaimana mungkin kita menghindar dari fitnah kalau kita aja enggak tahu kalau itu fitnah? Bagaimana kita menghindar dari fitnah dunia kalau kita tidak mengetahui bagaimana Allah dan Rasul-Nya mengajarkan bagaimana kita menghindar dari yani klamornya dan fitnah dunia yang ada. Perkuat ilmu syar'i, ilmu yang terpancar dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah senjata yang paling utama. Jadi untuk kita bisa mapan dalam menghadapi fitnah-fitnah dunia yang ada secara global semacam itu. Ada pun perinciannya, maka panjang dalam kitabnya para ulama-ulama kita. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.